Ros FM Jakarta. Kata-kata. Sahabat, saya percaya setiap kata-kata selalu bermakna bagi setiap orang yang mendengarnya. Setiap kata adalah layaknya pemicu yang mampu menelisik sisi terdalam hati manusia dan membuat kita melakukan sesuatu. Kata-kata akan selalu memacu dan memicu kita untuk menggerakkan setiap anggota tubuh kita di saat kita berpikir dan kemudian bertindak. Saya percaya dalam kata-kata tersimpan kekuatan yang sangat kuat, dan kita telah sama-sama melihatnya karena kekuatan kata-kata akan selalu hadir pada kita yang percaya. Saya percaya, sahabat, kata-kata yang santun, sopan, penuh dengan motivasi, bernilai dukungan, memberikan kontribusi positif dalam setiap langkah manusia. Ujaran-ujaran yang bersemangat, tutur kata yang membangun, akan selalu menghadirkan sisi terbaik dalam hidup kita. Ada hal-hal yang mempesona saat kita mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, menyampaikan keburukan sebanding dengan setengah kemuraman. Namun, menyampaikan kebahagiaan akan melipat gandakan kebahagiaan itu sendiri. Dan akhirnya kita percaya, sahabat, saya dan juga Anda mampu untuk melakukan itu semua. Menyampaikan setiap ujaran dengan santun dan sopan akan selalu lebih baik daripada menyampaikan dengan ketus, gerutu, atau dengan kesal. Sampaikanlah semuanya dengan bijak, dengan santun, dengan kata-kata yang baik. Berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Saya percaya kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.